Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat yang begitu sangat besar yang kita rasakan dan kita dapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah, pada hari ini kita sudah memasuki pembahasan ayat ke-103 dari surat Taha yang akan menggambarkan tentang bagaimana ada sebahagian orang di dunia yang mengakui hari akhirat, tetapi walaupun dalam keadaan berdosa mereka anggap enteng terhadap keberadaan hari akhirat itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yataqafatuna bainahum illa bistum illa ashra. Mereka saling berbisik satu sama lain, kamu tinggal di dunia tidak lebih dari 10 hari. Para pendengar rahimakumullah, ayat 103 ini juga memberikan gambaran kepada kita tentang adanya orang-orang yang merasakan bahwa ketika dia berada di hari akhirat nanti, ternyata dia merasakan itu tinggal di dunia itu hanya suatu dalam hitungan waktu yang begitu sangat singkat sekali. Makanya illa bistum illa ashra, kamu tinggal di dunia tidak lebih daripada 10 hari. Ya, dia tidak menyadari perjalanan waktu yang begitu sangat cepat, yang dianggap dia sangat cepat, padahal sebenarnya sudah ratusan ribu tahun, bahkan jutaan tahun setelah dia meninggal, baru kemudian hari kiamat itu sudah datang. Nah, menarik sebenarnya, kalau kita perhatikan di dalam ayat Al-Quran, ternyata kita bisa menemukan keterangan bahwa cerita tentang hari akhirat ini sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi juga kepada rasul-rasul sebelumnya. Ya, ketika bercerita tentang Nabi Isa alaihi salam, Allah juga menggambarkan tentang bagaimana akhirat itu akan datang, ya. Akhirat itu adalah sesuatu yang sangat dekat, yang harus diwaspadai. Begitu juga dengan nabi-nabi lain. Jadi sebenarnya wahyu Allah atau informasi yang Allah berikan tentang hari akhirat ini tidak hanya pada masa Nabi Muhammad SAW, tetapi juga pada nabi-nabi yang sebelumnya, jauh sebelumnya. Coba kita bayangkan, sejak zaman Nabi Isa Allah sudah menggambarkan tentang keberadaan hari akhirat. Sampai sekarang ini sudah berjalan tahun 2000 Masehi setelah kelahiran Nabi Isa. Bayangkan sudah 2000 tahun, ternyata kiamat juga belum datang, ya. Tetapi apakah, pertanyaannya, apakah kiamat itu akan datang ratusan ribu tahun lagi atau jutaan tahun lagi, itu sesuatu yang tidak kita ketahui. Karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang kapan hari kiamat akan datang, maka Allah kemudian menjawabnya melalui firman-Nya, wa yas'alunaka 'anis sa'ah qul inna ma'ilmuha 'inda rabbi indallah, ya. Ketika mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat, maka katakanlah bahwa hari kiamat itu adalah sesuatu yang sangat dekat sekali, sesuatu yang ilmunya hanya diketahui oleh Allah. Wa in adri aqaribun am ba'idun ma tu'adun. Aku tidak tahu, kata Rasulullah, apakah hari kiamat itu aqaribun am ba'idun ma tu'adun, sesuatu yang begitu sangat dekat ataukah masih jauh yang sudah dijanjikan kepada kamu. Kita tidak perlu memikirkan kapan hari kiamat itu akan datang. Cuma yang paling pertama harus kita dahulukan cara berpikirnya adalah apa yang sudah saya persiapkan untuk menghadapi hari kiamat nanti. Karena di ayat sebelumnya kita sudah mendapatkan penjelasan bahwa begitu sangat dahsyat hari kiamat. Khalidina fih, akan kekal di dalam neraka, akan kekal di dalam surga, ya. Wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zulqa, orang-orang yang berdosa akan dibangkitkan dalam keadaan wajah yang begitu sangat hitam. Semua ini memberikan inspirasi kepada kita, hendaklah kita mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kiamat nanti dengan segala kebaikan-kebaikan yang akan kita persembahkan di hadapan Allah. Bersama kita studio untuk lebih menjelaskan hal ini, bersama kita ada Ustaz Jainal Arifin, kami persilakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Perdana. Pendengar yang dimuliakan Allah, 103 dari surat Toha dapat diinspirasikan dari hadis Nabi Muhammad, hidup ini bagi orang yang menyeberang jalan, isfid dunia ka'anna ka'abiru sabir, menyeberang jalan sangat singkat dan sangat sekejap. Sebagaimana kaum kafir pendosa berkata, in labistum illa ashra, tidak lebih tinggal di dunia itu dari 10 hari. Kenapa? Karena memang dunia ini melalaikan, melenakan. Di sini waktu berjalan 24 jam sehari, tapi bagi orang yang lena dan lalai, waktu itu sangat sekejap dan sangat dekat. Tapi bagi orang yang susah hati, bagi orang yang susah hati dirundung malang, sedetik itu bagi setahun. Apalagi bagi orang yang menanti, orang yang dijanjikan, semenit rasanya bisa 1000 tahun lamanya. Untuk itu, bagi orang yang sedang dimabuk kasmaran, bagi orang yang sedang bersama dengan kekasihnya, waktu itu tidak ada. Dia tidak merasakan sudah berapa lama dia hidup di dunia. Atau bagi mukmin yang cinta bersama cinta kepada Allah dan dia hidup di surga bersama Allah, waktu yang kekal abadi itu tidak terasa lamanya. Karena semuanya indah, karena semuanya bahagia. Tapi bagi kaum kafir, pendosa dan kriminal di neraka, sedetik itu rasanya 50 ribu tahun lamanya. Maka dia berkata, saya hanya melakukan kesalahan tidak lebih dari 10 hari. Bagaimana mungkin siksaannya begitu lama? Belum lagi masuk ke neraka, di padang mahsyar saja kami sudah cukup menderita. Muka bermuram durja, udara yang begitu panas digambarkan matahari berada di sejengkal kepala, sehingga keringat bukan saja mengalir tapi membanjiri tubuhnya. Di sisi lain pada waktu cuaca malam gelap gulita, tidak ada yang dapat dilihat dan dingin menggigil, merupakan gambaran penderitaan yang belum dialaminya di neraka sudah dimulai di padang mahsyar. Dan dia merasa ini suatu tidak adil. Bagaimana hidup yang sekejap mengalami penderitaan yang luar biasa. Tapi kita telah menyatakan, orang yang susah batinnya sedetik itu bagaikan 10 ribu tahun lamanya. Jadi ketika dia mengatakan ini tidak adil, Allah telah jauh-jauh hari mengatakan kepada kita, waspadalah di dalam singkat umurmu di dunia ini, berbuat baiklah, karena kejahatan yang kamu lakukan membuat kamu akan menderita selamanya. Ketika kamu berbuat baik di umurmu yang singkat ini, kamu akan bahagia di akhirat selamanya. Pilihan ada di tanganmu. Ketika Allah memberi pilihan, itu bukanlah kezaliman dan itulah keadilan yang sebenarnya. Terima kasih Ustaz Perdana. Ya, terima kasih Ustaz Janal. Pada pendengar rahimakumullah, beberapa pelajaran atau kesimpulan terpenting yang bisa kita ambil adalah bahwa ketika kita mengisi kehidupan dunia ini dengan baik, maka kita akan merasakan kehidupan yang begitu sangat nyaman sekali. Ya, kehidupan yang sangat begitu baik, begitu sangat berbahagia, tidak hanya di dunia saja tapi juga nanti kelak di hari akhirat. Akan tetapi pada saat kita melalaikan kehidupan kita di dunia ini, kita merasakan kehidupan dunia, kita menjalani kehidupan dunia dengan berpoya-poya, dengan mengikuti hawa nafsu kita, terjebak ke dalam perangkap setan, maka mungkin kita bisa merasakan kehidupan yang sangat lama di dalam kehidupan dunia. Tetapi kelak nanti di hari akhirat kita akan merasakan penderitaan yang tidak tanggung-tanggung, yang sedetik saja sebagaimana kata Ustaz Jenal tadi, itu dirasakan seakan sangat lama sekali. Sama seperti bahasanya, kalau kita sedang menunggu orang, waktu yang berlalu itu terasa begitu sangat lama. Sedangkan orang-orang yang memanfaatkan waktu di dalam kehidupannya, maka waktu itu akan terasa begitu sangat cepat berjalan. Ini saja dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mari sama-sama kita mempergunakan waktu kita yang singkat di dalam kehidupan ini, dipergunakan dengan sebaik-baiknya, sehingga kita dapat menikmati kehidupan akhirat dengan begitu nyaman dan begitu penuh dengan kegembiraan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.